Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu taala wa sunanuhu thalathatu asya'. Dan sunah tayamum itu ada tiga hal. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah, dan taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, wal muwalatu, dan berturut-turut. Tidak ada jeda yang lama antara muka dengan telapak tangan. Apa alasannya? Di footnote 2 dikatakan dalilnya adalah qiyas dengan wudu dalam tiga hal tersebut. Anjuran bismillah dalilnya adalah qiyas dengan wudu. Demikian juga yang kedua, demikian juga yang ketiga. Dan di footnote 2 juga dikatakan di antara makruh dalam hal yang makruh dalam tayamum adalah mengulang-ulang usapan. mengusap lebih dari sekali. Wa takthiru turab, dan untuk banyak debu. Bahkan yang dianjurkan adalah menipiskan debu. Karena itu, maka setelah mengambil debu, maka tangan ditiup. Nabi ajarkan agar tangan ditiup untuk menipiskan debu. Kemudian walladzi yubtilu tayammuma, dan perkara yang membatalkan tayammum ada tiga. Pertama, ma yubtilul wudu'a, semua hal yang membatalkan wudu. Semua hal yang membatalkan wudu itu otomatis membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma fi ghairi waqti salati, dan melihat air di luar atau sebelum waktu salat. Di footnote 4 dikatakan wa wujudu, demikian juga adanya air fiha ketika di tengah-tengah sholat. Ingkanat sholatu, jika sholat tersebut adalah sholat yang kewajibannya tidaklah gugur bitayamumi dengan sebab tayamum. Maka jika tayamum itu dilakukan karena tidak adanya air, jika tayamum dikerjakan karena tidak adanya air, maka inilah tayamum yang batal karena melihat air. Dan jika tayamum itu karena tidak mungkin memakai air karena sakit atau yang lain, maka melihat dan adanya air itu tidak membatalkan tayamum. Dalilnya adalah dalam hadis ada dua orang yang pergi dalam sebuah safar, lalu tibalah waktu sholat dan tidak ada bersama keduanya air. Fatayamama sa'idan tayyiba, maka keduanya bertayamum dengan sa'id yang bagus, yang suci. Wasallah ya, kemudian keduanya sholat. Setelah itu keduanya menjumpai air fil waqti, dan waktu sholat masih ada. Fa'ada ahaduman wudu'a wa sholata, maka orang yang pertama mengulangi wudu dan mengulangi sholat dengan alasan waktu kan masih ada. Walam yu'idil akhahu, sedangkan orang yang kedua tidak mengulangi sholat. Lalu keduanya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Maka Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat, asabta sunnata, engkau telah sesuai dengan sunnah. Perbuatanmu tidak mengulang sholat meskipun waktu masih ada, itu perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajza'aka salatuka, dan sudah cukup untukmu salatmu. Dan Nabi bersabda kepada orang yang mengulang salat, lakal ajru marratain, untukmu pahala dua kali. Pahala yang pertama adalah pahala salat dengan tayamum. Pahala yang kedua adalah pahala mengulangi salat karena ijtihad, dan ijtihad keliru, dan ijtihadmu keliru, dan ijtihad yang keliru pahalanya satu. Kalau ijtihad itu benar pahalanya dua. Maka Nabi katakan untuk pahala dua kali, Nabi tidak katakan untuk pahala tiga kali. Nabi katakan untuk pahala dua kali. Kenapa? Karena sholat yang kedua adalah ijtihad yang salah. Maka Nabi mengatakan kamu salah, namun dengan bahasa yang halus. Untuk Anda pahala beristihad satu kali, ya, itu bahasa halus dari kalimat Anda keliru. Maka di sini terdapat adab dalam menegur kesalahan orang. Nabi tidak menggunakan kalimat Anda salah, kamu keliru, kok sholat tadi. Namun Nabi mengatakan sholatmu yang kedua Allah beri pahala, namun cuma satu saja, alias tindakan salah. Yaitulah Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Sakan dalam sahihnya. Maka berkaitan maka dari kaidah ini terdapat satu kaidah fikih yang penting yang sering kali disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mu'tih. Beliau mengatakan kaidah yang bisa kita simpulkan dari kata-kata sabta sunnata adalah siapa yang melakukan satu ibadah sesuai dengan tuntutan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang ibadah tersebut kecuali berdasarkan dalil syariat. Siapa yang melakukan ibadah dan ibadah yang dia kerjakan telah sesuai dengan tuntutan syariat, maka dia tidak perlu dan tidak ada kewajiban untuk mengulang ibadah yang dia lakukan kecuali terdapat dalil syariat yang mengharuskan demikian. Penjelasan kaidah, orang ini sholat dalam keadaan tidak mendapati air, dan orang yang tidak mendapati air maka dan waktu sholat tiba, maka tuntutan syariat mengatakan sholatlah Anda dengan tayamum. Maka orang ini telah beramal sesuai dengan tuntutan syariat dalam keadaannya. Nah, tidaklah kita katakan Anda wajib mengulang sholat kecuali ada dalil. Jika tidak ada dalil, maka Anda telah cukup dengan ibadah yang telah Anda kerjakan sesuai dengan tuntutan syariat. Contoh kasus yang lain dengan sesuai dengan kaidah ini, ada seorang ya safar, maka dia mengambil hak musafir, jamak takdim kosong. tengah perjalanan, misalnya duhur dengan asar. Nah setelah itu ternyata di luar kedugaan dia sampai di tempat tujuan dan waktu asar masih longgar, maka dia perlu mengulang sholat. Maka jawabnya tidak perlu, karena orang ini telah beramal, melakukan ibadah sesuai dengan tuntutan syariat, sesuai dengan ajaran syariat. Maka jika dia telah mengamalkan ibadah sesuai dengan ajaran syariat, dia tidak perlu mengulang ibadah yang telah dia kerjakan, kecuali terdapat dalil yang mengharuskan demikian. Kemudian pembatal yang ketiga, dan ini pembatal untuk semua ibadah, adalah kemurtadan. Siapa yang murtad, maka hapuslah seluruh amal kebajikannya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang masalah jabair, jamak dari jabirah. Lihat footnote 6. Jamak dari jabirah. Jabirah adalah akhsyar, kayu, atau qasbun atau bambu. Tusawa, yang diluruskan lalu diikat pada tempat bagian tubuh yang patah. Lial tahim, supaya kembali menyatu. Tulang patah, maka ada kayu atau ada bambu yang dibuat untuk mengikat, supaya diharapkan patahan tadi kembali seperti semula. Wamisluha, dan semisal jabirah, adalah segala benda yang dilekatkan pada anggota yang dalam kondisi terluka. Contohnya adalah laskah, plester yang berisi obat, jadi plas, apa semisalnya. Dan marham di kamus Munawir artinya salep. Wasahib berjabair, maka orang yang terluka kemudian lukanya itu perlu digips atau diperban atau diplester, yang sahu alaiha, dia usap perbannya, gipsnya. Wayang tayamam, namun setelah itu dia tayamum. Wisali, kemudian dia sholat. Walayyadata alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang sholat tersebut ketika dia telah sehat. Ingkang nawadu'aha ala tuhrin, jika dia letakkan perbannya, gipsnya dalam posisi dia disampaikan di matan takrim, bahasanya orang yang terluka kemudian harus diperban, misalnya tangannya diperban, maka di sini diperintahkan supaya perban itu dilakukan setelah dia wudu. Kalau perbannya dalam keadaan dia tangannya tidak dalam kondisi wudu, nanti sholatnya wajib diulangi. Nah kalau perban itu dipasang dalam posisi mandi, dia telah berwudu, maka berarti yang pertama kali lukanya basah, kena air dulu kalau ditobah. Dan ini ya, tidak semua orang bisa seperti itu ya, tergantung lukanya kan. Maka jika telah dilakukan berwudu kemudian diperban, setelah itu wudunya batal, maka dia berwudu. Nah, ketika dia basuh tangan, maka dia cukup mengusap perbannya dengan air, dia usap. Yang lain dia basahi, dia guyur. Yang ini diusap. Setelah wudu selesai, orang tersebut tayamum. Orang tersebut tayamum untuk menayamumi ini. Maka orang tersebut mengumpulkan antara wudu, pas wudu mengusap. Setelah selesai wudu, tayamum. Tayamumnya tayamum, tayamumi perban yang tidak kena bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air. Wudu. Ini makna perkataan penulis matan takrir. Baru setelah itu sholat. Maka orang ini mengumpulkan antara wudu dan tayamum. Kita lihat bentuk 7 dulu. Berdasarkan dari Jabir radhiyallahu anhu fil masjid, tentang seorang yang terluka kepalanya. Setelah dia terluka kepalanya, ibtah lama dia mimpi, mimpi basah. Akhirnya dia mandi dan masuklah air ke dalam luka kepalanya. Pamata maka mati. Kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini makan yang fihinya cukup baginya ayat tayamum untuk bertayamum dan mengikat lukanya khirqatan dengan kain, dan dia mengusap kainnya tersebut. Yaghsilu sa'ira jasadihi, dan dia membasuh seluruh badannya. Ini mandi yang bisa dia lakukan, dia kata Abu Dawud, dan dinasihati oleh Ibnu Sa'an. Maka dalam hadis ini terkumpul antara mandi dan tayamum, ya kan? Maka ini punya kewajiban mandi. Maka Nabi katakan, tidaklah dia mandi, terus bagian luka yang diperban tadi diusap. Setelah itu apa? Tayamum. Maka di sini terkumpul antara ya, mandi dengan tayamum, dan dikiaskan dengan itu masalah wudu. Buka wudu plus tayamum dikiaskan dengan di sini mandi plus tayamum. Namun yang benar hadis ini adalah hadis yang dhaif, bagaimana dijelaskan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah, tahliq untuk fikih sunnah. Dan kesimpulan tentang masalah ini, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis marfu yang sahih tentang masalah mengusap perban, tentang mengusap jabirah. Jabirah, jawabannya ada berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Umar. Terdapat riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar kalau beliau mengusap Jabirah. Kata Ibnu Qudamah di Al-Bughni, dan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihi Ibnu Umar. Dan perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, mazhab sahabat adalah hujah menurut pendapat ahli usul yang paling kuat ketika tidak mutabaan, tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Oleh karena itu, maka yang benar untuk mengusap Jabirah, maka tidak disyaratkan seperti mengusap Khuf, tidak sebagaimana dikatakan oleh di Matan. Disini disampaikan disyaratkan Jabirah itu dipakai, perban dipakai dalam posisi suci. Yang benar tidak harus demikian, karena mengkiaskan antara perban dengan khuf itu kias yang jauh. Dalam istilah usul fikih itu kias ma'al farih, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kalau kita kiaskan Jabirah dengan khuf, nanti jadinya mungkin cuma sehari semalam. Apa ya? Enggak kan? Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Sehingga tidak tepat mengkiaskan masalah khuf, masalah Jabirah dengan khuf. Sehingga tidak tepat persyaratan mengusap khuf itu adalah dalam keadaan mengusap Jabirah dalam keadaan Jabirah dipakai dalam keadaan badan suci. Kemudian yang kedua, tidaklah tepat mengumpulkan antara wudu dengan tayamum dalam masalah orang yang berperban, orang yang diperban. Karena asal Ibnu Mas'ud itu cuma beliau luka di perban, kemudian ketika beliau wudu, beliau mengusap perbannya. Tidak ada setelah itu beliau tayamum dan. Maka mengumpulkan antara tayamum dengan wudu adalah satu hal yang mungkin kita katakan benar seandainya hadis yang dibawakan oleh muhaddits adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengumpulkan antara mengusap perban dengan wudu dengan tayamum. Karena seandainya dikumpulkan, maka itu satu hal yang aneh. Karena di sini badal sama mubdal minhunya kumpul jadi satu. Tayamum kan badalnya wudu. Yang namanya badal ya tidak kumpul dengan mubdal minhunya. Masa pengganti sama yang digantikan sama-sama hadir. Maka yang datang ya salah satu saja. Berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca tentang dua orang yang sholat dengan bertayamum ada satu faedah penting yang terlewatkan, yaitu hadis tadi menunjukkan bahwasanya tidak ada di situ, adanya di riwayat nanti belakang. Wayatayamamu likulli faridatin, dan tidaklah seorang itu bertayamum setiap kali sholat fardu. Lihat putut satu, yaitu orang yang berhadas dan junub, jika dia memakai tayamum, maka untuk setiap kali sholat fardu dia harus tayamum ulang. Meskipun tayamum yang pertama belum batal. Jadi seorang tayamum untuk sholat duhur dan tayamumnya betul belum batal sampai asar tiba, maka ketika dia mau sholat asar, tayamum lagi. Itu kalau untuk sholat fardu. Wisali bitayamum wahid, dan seorang itu boleh tayamum dengan sholat dengan satu tayamum masya'a minan nawafil, sholat sunnah sebanyak mungkin. Kalau sholat sunnah terserah, satu tayamum bisa untuk sholat fardu satu dan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, tapi tidak bisa untuk dua sholat fardu. Maka sehingga bisa kita simpulkan terdapat dua perbedaan antara wudu dengan tayamum menurut matan takrib. Ada dua perbedaan yang kemarin telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Kalau wudu itu boleh sebelum waktu tiba, ya kan? Kalau tayamum hanya boleh setelah waktu sholat fardu tiba. Yang kedua, kalau wudu, satu wudu boleh untuk beberapa sholat fardu. Bahkan Nabi ketika Fathul Mekah, satu wudu untuk 5 waktu. Namun tayamum itu satu tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu dan sebanyak mungkin sholat sunnah. Ini perbedaan antara wudu dengan tayamum menurut matan takrib. Dan yang benar, dua-duanya tidak beda. Tidak ada perbedaan dalam dua poin di atas. Berdasarkan kaidah hukmul badal, hukmu mubdali minhu, hukum pengganti adalah sama persis dengan yang diganti. Maka jika tayamum itu boleh untuk beberapa sholat fardu, maka pada asalnya jika wudu itu boleh untuk beberapa sholat fardu, maka pada asalnya tayamum juga boleh untuk beberapa sholat fardu. Siapa yang mengatakan tayamum itu hanya boleh untuk sholat fardu, wajib mendatangkan dalil yang tegas dalam masalah ini. Namun di sini disampaikan ada dalilnya, kalau setiap fardu harus tayamum. Li hadis, karena satu hadis, yutayamamu likuli sholatin, tayamum ada tayamum untuk setiap sholat, wa illam yuhdis, meskipun belum hadas. Dikatakan oleh Baihaqi, Baihaqi mengatakan wa asau ma bil ba, hadis ini adalah yang paling sahih dalam masalah ini, dan kami tidak mengetahui sahabat lain yang menyelisih beliau. Namun ini agak aneh, beliaunya itu siapa? Di sini kutipannya agak aneh. Kok tiba-tiba wala na'lamu lahu, kami tidak mengetahui sahabat lain yang menyelisih beliau. Beliaunya siapa? Enggak disebutkan siapa beliaunya. Kemudian poin ketiga, faedah. Seorang yang memakai jabirah, menurut Abu Hanifah, dia mengusap korbannya dan tidak perlu tayamum. Mazhabnya Abu Hanifah tidaklah mengumpulkan antara wudu dengan tayamum bagi orang yang lukanya di korban. Dan ini pendapat yang lebih tepat, sebagaimana tadi kita sampaikan. Wisalli masya'a minal fa'a'id, dan boleh sholat fardu sebanyak-banyaknya dengan satu tayamum. Beda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan tayamumnya cuma hanya untuk satu sholat fardu. Kemudian yang ketiga, sebanyak-banyak sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat setelah sembuh dari sakit mutlakan secara mutlak, baik ketika masang perban itu dalam keadaan thaharah ataupun tidak dalam keadaan thaharah. Dan itulah yang benar, karena mengkiaskan antara jabirah dengan khuf adalah qiyas ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Dan pasal berikutnya tentang penjelasan benda-benda najis dan cara menghilangkannya. Wa kullu ma'in, dan semua zat cair yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, adalah najisun najis. Lihat urut 4. Maka mencakup darah, air kencing, berak, mandi dan wadi yang keluar dari dua jalan. Dalil najisnya darah adalah apa yang terdapat dalam hadis, ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid. Maka Nabi mengatakan hutihi, keriklah, darah haid yang kering dikerik, dibersihkan dengan cara dikerik pakai kuku. Sumakrosihi bilma, kemudian kucek-kuceklah dengan pakai air. Warasihi, kemudian guyurlah dengan air. Pasallihi, lalu silakan kau sholat dengan menggunakan kain tersebut. Diatkan oleh Al-Khamsah. Walihakab walihaku bidam, dan disamakan dengan darah, artinya kias, jelakai wasadid nanah. Maka nanah dihukumi najis, alasannya kias dengan darah. Lu kok bisa? Li'ana aslahu adamu, karena asal mu'asal nana adalah darah. Betul gak Abi? Iya. Ceritanya gimana? Hah? Darah? Darah putih. Hah? Itu jadi nana itu. Darah itu ada sel darah merah, sel darah putih. Hah? Yang nana itu sel darah putih. Oh, sel darah putih. Namun najis ini berkaitan dengan masalah darah haid, dan najisnya darah haid adalah satu hal yang ijma. Namun bagaimanakah darah luka? Maka sebagian ulama muasirin, ulama sekarang atau ulama belakangan menilai darah luka tidak najis. Ini adalah pendapat Al-Albani, semacam Jitamamul Minnah, Ta'liq ala fikih sunnah. Tapi terdapat banyak ulama yang mengklaim ijma' ulama tentang najisnya darah haid ataupun darah luka. Di antara ulama yang termasuk yang teragung yang menyatakan ijma' masalah ini adalah Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya manusia sepakat najisnya darah. Oleh karena itu maka dalam perkara lebih hati-hati, ya, maka adalah kita mengamalkan ijma' yang telah dinyatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lain. Kemudian masih di catatan kaki, adapun najisnya air kencing, maka dalilnya adalah Arab Badui yang kencing di masjid. Fatana walau anna sulalu, para sahabat menghardiknya, melarangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, biarkan dia tetap kencing. Wa hariqu ala baulihi, tuangkan pada kencingnya sajilan min ma'in, satu ember berisi air, atau danuban min ma'in, satu ember berisi air. Rahul Khomsa. Tanawalahu annas, maknanya sahubihi, manusia pada meneriakinya, jangan kucing. Teriak. Sijil sama danub, maknanya sama, yaitu air yang penuh berisi air. Adapun dalil, kalau berak manusia, ra'id itu berak manusia, kalau berak manusia adalah najis, dalilnya adalah ijma'. Ditambah sabda Nabi kepada Ammar, inna matarsilu saubaka, engkau harus membersihkan kainmu kalau terkena kencing, birah, madi, dan muntahan. Dan ke Imam Ahmad, dan diatkan oleh Darqutni dan Al-Bazzar. Adapun madi, maka definisi madi adalah air yang berwarna putih, rokib, encer, ladijun, lengket, yang huji yang keluar pada saat bergejolaknya sahwat. Yang ini keluar pada saat mencumbu istri atau an-nadar atau memandang perempuan, terlepas dari hukum memandangnya tersebut haram atau halal. Ya, kalau memandang istri sendiri ya halal, ya, memandang perempuan ajnabiyah haram. Namun kita cuma bahas tentang airnya yang keluar, maka air tersebut adalah air madi. Dalil kalau air madi adalah najis adalah hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali mengatakan, aku ada seorang laki-laki yang sangat sering mengeluarkan madi, dan aku malu kalau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat status anak perempuannya. Mengingat anak perempuannya adalah istriku, alias aku adalah menantunya. Maka aku perintahkan Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hukum madi kepada Nabi. Jawab Nabi, hendaknya orang tersebut membasuh bakarnya, penisnya, wayatawadda, dan berwudu. Maka yaghsil dzakarah didalil kalau madhi itu najis. Wa yatawaddu dalil kalau madhi itu membatalkan wudu. Lihatkan oleh Al-Khamsah. Adapun wadi, maka wadi adalah air abyad yang warnanya putih. Kadirun namun putih keruh. Putih keruh. Keruh itu, putih keruh itu ya kecoklat-coklatan. Bahasa bebasnya. Sakhinun 8 dari encer. Pekat. Yang huju yang keluar setelah selesai kencing atau pada saat memikul benda yang sangat-sangat berat, medun sampai keluar wadi. Dalil kalau wadi adalah najis adalah ijma dan kias dengan madhi, ditambah perkataan sahabat yaitu Ibnu Abbas. Adapun madhi dan wadi, maka basolah zakarmu, penismu, dan berwudulah sebagaimana wudhumu untuk sholat, diatkan oleh Baihaqi. Maka semua yang keluar dari dua jalan adalah najis ilal mani, kecuali mani. Maka ulama ikhtilaf tentang hukum mani, suci ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat, mani adalah suci. Dalilnya, lihat catatan kaki. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mani yang mengenai kain, maka Nabi mengatakan mani itu seperti air ludah dan seperti dahak. Air ludah dan air dahak dibersihkan dalam rangka kebersihan, bukan dalam rangka najis. Maka demikian, jika air mani sepatutnya dibersihkan dalam rangka kebersihan dan bukan karena itu najis. Jadikan oleh Dirkut Iden Berhati dengan syarat yang sahih. Nah, bagaimanakah jika kencing selain kencing manusia dan berak selain berak manusia? Di matan dikatakan baghslu dan membasuh semua air kencing dan semua tai wajibnya adalah wajib. Ila qala al-sabi kecuali bayi, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Maka berdasarkan perkataan penulis di sini, maka semua air kencing itu najis. Air kencing manusia, binatang haram dimakan dan binatang halal dimakan. Demikian juga semua kotoran binatang, awas, itu najis, baik itu binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram dimakan. Ini makna perkataan penulis dan yang benar, air kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan hukumnya tidak najis. Dalilnya pertama, karena hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai terdapat dalil menunjukkan najisnya. Yang kedua, Nabi membolehkan sholat di kandang kambing. Tentu di kandang kambing ada kencing dan intil. Nah, tentu ada kotoran kambing, tai kambing. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi memerintahkan pada sebagian orang untuk berobat dengan cara minum susu unta dan air kencing unta. Adapun kotoran dan air kencing binatang yang haram dimakan, maka ada yang mengklaim kalau itu ijma, terdapat ijma tentang najisnya tai dan kencing binatang yang haram dimakan. Maka jika benar, memang benar klaim ijma ini, ya maka kita wajib tunduk. Namun jika tidak benar, ya, maka pada asalnya hukum asal benda adalah suci. Maka saya belum mengecek lebih lanjut tentang klaim ijma tentang dalam masalah ini. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, fa'inau yatahuru, maka itu sudah suci. Birashi, dengan memerciki air padanya. Namun ini tidak berlaku untuk kencing jariah bayi perempuan. Lihat catatan kaki nomor 2 halaman 48. Walhasil kesimpulannya, bayi air kencing bayi itu sudah suci dengan cukup diperciki air dengan beberapa syarat. Yang pertama, bayi tersebut adalah bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Yang kedua, bayi tersebut, kencing tersebut, sebelum si bayi berusia lebih dari 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun, maka statusnya sebagaimana laki-laki dewasa. Yang ketiga, bayi laki-laki tersebut belum makan makanan, demikian juga belum minum minuman meskipun air putih. Namun makanan dan minuman yang dimaksudkan yang menyebabkan berubahnya status air kencing adalah ala wajhi taghdhi. Jika ketika makanan dan minuman tersebut itulah yang membuat kenyang. Maka misalnya ada bayi laki-laki jadi kasih makan pisang misalnya. Maka kita lihat yang bikin dia kenyang itu ASI ibunya ataukah pisangnya. Kalau pisang itu telah membuat dia kenyang, ya sudah, air kencingnya berubah status. Namun jika pisang ini cuma sebagai asupan sekunder atau tersier dan bayi ini tetap kenyangnya dengan ASI, maka berarti cukup diperciki. Fa'in syaribat dawaan, jika si bayi laki-laki ini minum obat, falayadu, maka ini tidak membahayakan, tidak mengubah statusnya. Wistasna minat to'am, dan terkecualikan dari makanan adalah susu. Susu segar yang orang Arab biasa menyebut dengan halim, atau susu non segar semacam susu formula, ya, susu kental. Susu kental itu malah katanya dari susu busuk, ya. Ternakan oleh susu kental itu bukan dari susu yang telah rusak. Susu yang telah rusak diapakan itu jadi susu kental. Dari coklat ada susu kental putih. Oleh karena itu susu kental itu tidak mengandung gizi, maka termasuk iklan yang menipu itu katanya adalah ada susu kental gembira punya manfaat gini-gini, mengandung gizi gini-gini. Enggak, orang itu susu busuk, susu basi. Itu susu basi diolah, enggak mengandung ini vitamin B ini, B2, B ini, B13, apa sebagainya. Ya cuma sekedar jadi minuman, itu tidak membahayakan tubuh. Ya cuma untuk ya obat luwe, ya, obat lapar. Raib ya, susu yang bukan susu segar ya, semacam susu kental. Nah ini yang orang Arab menyebut dengan laban. Falayadu, maka ini juga tidak mengubah status. Jadi kalau bayi laki-laki dia nyusu sama ibunya plus susu formula, itu tetap statusnya cukup diperciki. Walau min hayawan, meskipun susu tadi adalah susu hewan, sapi, kambing, namun di sini dengan syarat lam yudh ilaihi syai'un, susunya tadi tidak ditambahi apa-apa. Ini kalau susu kental berarti enggak masuk, sudah ditambahi gula, tambah ini kan susu kental. Kasakar semacam ditambahi gula. Kalau enggak ditambahi, enggak ada tambahan, cuma sekedar susu, maka susu binatang itu statusnya seperti ASI. Susu binatang itu statusnya kias, dikiaskan sama dengan ASI, sehingga statusnya tetap ASI. Dengan catatan tadi, tidak dicampuri tambahan apapun. Demikian juga tidak yustasna, termasuk dalam pengecualian adalah tahnik dan semacamnya, liwuru didalika, karena adanya dalil yang menganjurkan tahnik. Maka gara-gara ditahnik ini bayi tidaklah dan berubah status. Bayi laki-laki ini ya meskipun ditahnik, dia telah makan apa, kurma ya, tetap cukup dibersihkan dengan cara diperciki. Maka kesimpulannya bayi yang minum ASI dan selain ASI mendapatkan asupan makanan yang lain, maka ini tidak mengubah status bayi ini, cukup dengan diperciki dengan syarat ASI tetap yang lebih dominan. ASI yang dominan, yang lain tidak dominan, macam tahnik kan enggak dominan, minum obat sirup, tidak dominan. Kemudian yang kedua ya, si bayi ini kenyangnya karena ASI. Namun ini cukup dipercik, ini tidak berlaku untuk baulin jariah, untuk ayah kencing bayi perempuan. Harus dibersihkan sebagaimana bayi perempuan, sebagaimana membersihkan bayi laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Yang kedua, karena hadis yursalu, dibasuh kencing bayi perempuan, bayi rosu, dan cukup dibersihki boleh pula kencing laki-laki. Dan berat yang lain terdapat tambahan, malam ya ta'am, selama belum makan. Dilihatkan oleh empat kitab sunan, ulama berselisih pendapat tentang kesahihannya. Al-Bukhari dan Dharqutni merujukkan kesahihan hadis tersebut. Wala yufa an syai'in min najasah, dan tidak ada satupun benda najis yang ma'fu, dimaafkan. Ilal yasir min ad-dami, kecuali darah yang sedikit, wal qaih dan nanah yang sedikit. Maka ada toleransi, tidaklah mengapa, ini lihat footnote, binis batili sholati, kalau untuk urusan sholat. Tidak untuk urusan air. Maka air yang sedikit, itu yanjus bihi, terkena najis dengan sedikit darah. Poin kolam, meskipun darahnya sedikit. Ini berdasarkan kaidah syafi'iyah, kalau air itu sedikit, kemasukan najis meskipun sedikit, meskipun tidak berubah, maka apa? Najis. Dan telah kita sampaikan kaidah yang benar, air sedikit kemasukan najis sedikit, maka dia suci jika sifat air tidak berubah. Dalil kalau darah yang sedikit itu ma'fu adalah riwayat dari Ibnu Umar, maka ini berhujah dengan perkataan sahabat. Andalusnya Ibnu Umar asara asara basrotan an wajihi, jerawat yang ada di wajahnya. Dia apa kan namanya? Apa bahasa Indonesianya? Mengoperasi jerawat di wajahnya. Apa bahasa Indonesianya? Mencet. Ya pokoknya gitu. Menghilangkan kan gak mesti pakai tangan ya. Pokoknya ya, ini dipenet sehingga tentu keluar darah. Wadalaka baina usbu'aihi, ya, dia tekan dengan pakai dua jarinya. Bima kharaja minha, dan keluarlah apa yang keluar darinya. Wassalat, dan bila salat, walam yu'id, dan dia tidak mengulangi wudu. Diatkan oleh Syafi'i dan Baihaqi, dan diatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Namun kata saya Muzaimin, kecuali darah haid, tidak ada istilah ma'fu untuk darah haid. Kalau darah selain darah haid, maka ada istilah darah yang dimaafkan juga sedikit. Alasan beliau, hadis yang tadi kita baca tentang masalah darah haid, putihi, kerik, gosok pakai kuku darah haid. Ini tidaklah dilakukan kecuali untuk menghilangkan yang sedikit yang nempel, kering dikit-dikit, dikiriki. Maka berarti sedikit untuk darah haid tidak ma'fu, karena Nabi memerintahkan untuk digosoki, untuk dikirik pakai kuku, dan ini tidaklah dilakukan kecuali untuk darah yang jumlahnya sedikit. Kemudian yang kedua, ma'fu yang kedua adalah binatang, bangkai binatang yang la nafsa lahu sa'ilah, tidak memiliki darah mengalir. Idza waqa'a fil ina', jika dia masuk ke dalam wadah semacam gelas, wa matafila lumati di dalamnya, fa innahu, maka bangkai binatang ini tidak menajiskan sesuatu yang ada di dalam wadah. Ya, dalilnya apa yang dimaksud tidak memiliki darah mengalir? Ya, footnote 4, yang tidak memiliki darah mengalir ketika badannya dipotong, misalnya lalat kepala sama badannya dipotong, tol. Adakah darah menetes-netes? Hah? Ada enggak? Enggak. Nah, ini yang dimaksud tidak memiliki darah mengalir. Nyamuk. Kepalanya sama badannya dipisah, tel. Ada yang netes-netes? Hah? Enggak ada kan? Nah, ini berarti hah? Iya. Sekarang nyamuk ditangkap, kemudian di ini. Nah, tolak ukurnya ini, koti adwin dipotongnya anggota badannya. Ada yang netes-netes, mengalir enggak? Ini yang jadi tolak ukur. Istilah darah mengalir, binatang yang darahnya tidak mengalir. Tolak ukurnya adalah potong anggota badannya ada yang netes, enggak. Bukan tolak ukurnya neblek nyamuk karena telah habis, karena sudah gemuk dengan darah ya, maka ada darahnya mengalir, enggak. Bukan tolak ukurnya. Dalilnya adalah sabda Nabi, kita wakaf zubab fi inayah hadikum, jika lalat jatuh dalam wadah air salah satu kalian, maka tenggelamkanlah seluruh badannya, kemudianlah dia buang, karena di salah satu sayapnya terdapat penawar racun, dan di sayap yang lain terdapat racun, diatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan, dan lalat itu menjaga diri dengan lalat dan dengan sayapnya yang mengandung racun. Artinya kata Nabi, jika lalat itu mengetahui bahasanya posisi dia tidak bisa mengelak kecuali jatuh ke dalam gelas, maka dia akan menjatuhkan sayapnya yang mengandung racun. Dia tidak akan menjatuhkan diri dengan sayapnya yang mengandung penawar. Namun yang dia akan jatuhkan adalah dia jatuhkan sayapnya yang mengandung racun. Maka Nabi perintahkan tenggelamkan sekalian. Maka binatang yang tidak memiliki darah mengalir ketika mati di satu wadah yang tidak menajisi benda-benda sekelilingnya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bangkai binatang tersebut dan hukum asal bangkai adalah najis, kecuali bangkai ini. Kecuali bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Dengan dua syarat, syarat yang pertama, bangkai binatang tersebut tidak mengubah mawaqo abihi, benda yang dia terjatuh ke dalamnya. Misalnya itu air putih yang tidak kemudian berubah ke kemasukan lalat tadi, atau kemasukan semut. Nah, kemudian berubah warna rasa baunya. Dan yang ketiga, lam yatrahu tarihun. Binatang yang tidak memiliki bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah mengalir tadi masuk ke dalam wadah itu adalah masuk dengan sendirinya, bukan karena dilemparkan. Ini semut dan dimasukkan dengan sengaja, atau lalat dimasukkan dengan sengaja, ditangkap kemudian dimasukkan, enggak. Kemudian jatuh dengan sendirinya, karena hadisnya bicara jatuh dengan sendirinya. Mungkin diambil dari situ ada persyaratan, bukan karena dilemparkan atau dimasukkan. Kemudian hewan seluruhnya adalah suci kecuali anjing dan babi. Wa matawalada minhuma, dan peranakan dari anjing dan babi. Seandainya anjing dan babi bisa dikawinkan dan punya anak, anaknya mungkin bajing ya, babi anjing. Nah, maka itu najis. Atau panaan min ahadihima, salah satu dari keduanya dikawinkan dengan binatang yang suci. Misalnya anjing bisa dikawinkan dengan kambing misalnya, atau babi bisa dikawinkan dikawinkan dengan kambing misalnya, kok punya anak? Nggak tahu kalau di cloning bisa nggak? Cloning dua ini ya nggak bisa ya? Maka peranan dari salah satunya itu juga najis. Kenapa peranaan salah satu darinya kok najis? Maka ini berdasarkan kaidah Syafi'iyah, ya, jika haram itu bercampur dengan yang halal, maka ghuliba at-tahrim, dimenangkan yang haram. Maka ini babi kawin dengan kambing, maka ini halal, ini haram. Maka bercampur jadi peranaan, maka dimenangkan yang haram. Wal maitatu, dan bangkai seluruhnya adalah najis, kecuali bangkai ikan belalang dan bangkai manusia. Wayuk salu, dan dibasuh wajah min wuluhil kalbi, yang dijilati oleh anjing atau babi sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah yang bersih. Sedangkan wayuk sal cukup dibasuh sairin najasat, najis-najis yang lain sekali saja. Sekali saja jika sudah cukup, wassalasu afdalu, namun 3 kali itu yang lebih baik. Wa idza takhallalatil khamratu, jika khamr kok menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya tanpa peran manusia, tahurat, maka khamr ini jadi suci. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya penulis berpendapat khamr itu najis. Dan ulama ikhtilaf tentang apakah khamr itu najis bendanya ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan najis. Di antara yang memilih pendapat najis adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Sebagian ulama lain mengatakan bahasanya khamar itu adalah tidak najis bendanya. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapatnya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wa in khulilat, dan pendapat yang saya cenderungi dalam masalah ini adalah khamar tidak najis bendanya, dengan tetap menghormati siapa saja yang mengambil pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Wa in khulilat bitarhi syai'in, namun jika khamar itu menjadi cuka dengan dimasuki sesuatu, jadi ada peran manusia, dikasih apa supaya berubah menjadi cuka, lam tatahu, maka cuka tersebut tidaklah menjadi suci. Tentang penyamaan babi dengan anjing, ya. Kemudian dalam masalah membersihkan bejana juga sama, ini adalah pendapat yang kurang tepat. Lihat footnote 5. Ya, tadi 7 kali dicampur dengan tanah yang bersih. Mamzujun bilma, tanah tadi harus dicampuri dengan air. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika anjing menjilati wadah salah satu kalian, maka buanglah airnya. Ini dalil kalau air liur anjing najis, karena airnya disuruh dibuang, berarti airnya kotor, ya, karena jika bukan karena najis maka tidak boleh membuang harta, ya, air itu harta, tidak boleh dibuang-buang tanpa ada alasan yang hak. Maka ini menunjukkan najisnya air liur anjing. Kemudian adalah dia basuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, rul khomsah. Penilaian bahasanya babi itu semisal dengan anjing, itulah mu'tamad, itulah pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i. Karena babi itu najis bendanya, bahkan babi itu lebih parah daripada anjing, karena babi tidak boleh dipelihara sama sekali, lain dengan anjing. Masih ada dalam kondisi tertentu boleh dilihara. Namun Syafi'i dalam mazhab qadimnya, karena Mas Syafi'i punya 2 mazhab, ketika pertama kali dia berfatwa di Baghdad, itu disebut mazhab qadim. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengeluarkan fatwa-fatwa di Mesir, maka itu mazhab jadid. Dalam mazhab qadim yang mengatakan bahwasanya wadah yang dijilat oleh anjing itu cukup dibasuh sekali sebagaimana najis-najis yang lain. Dalilnya hadis Abu Sa'labah. Abu Sa'labah mengatakan, kami bertetangga dengan ahli kitab dan mereka memasak pakai periuk-periuk mereka. Mereka masak dengan periuk mereka daging babi. Maka Nabi memerintahkan jika kaum muslimin jika pinjam periuk mereka, Nabi perintahkan untuk membasuh periuk-periuk tersebut. Di sini Nabi cuma katakan membasuh. Nabi tidak yuqayyid bi'adadin, ya, mengikatnya dengan bilangan tertentu. Lihat ke Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim. Dan pendapat ini bahasanya jilatan bejana yang dijilat oleh babi itu semisal, tidak semisal dengan jilatan anjing. Itu pendapat yang dinilai rajih oleh An-Nawawi dalam Ajmu', dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Di anal asla, karena hukum asalnya adalah tidak wajib sampai 7 kali kecuali terdapat dalil dari syariat, dan dalil yang ada hanyalah berkaitan dengan masalah anjing saja. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.